Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئًا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. Bab tentang ucapan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 191 dan 192, yaitu ucapan Allah Subhanahu wa taala ayyushrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Apakah mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang tidak bisa menciptakan apapun? Wahum yukhlaqun, dan mereka sendiri diciptakan. Apakah mereka menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak bisa menciptakan apapun, bahkan mereka sendiri diciptakan? Apakah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak bisa menciptakan sesuatu apapun, bahkan mereka sendiri diciptakan? Wala yastati'una lahum nasran wala anfusahum yansurun, dan mereka tidak bisa, tidak mampu untuk memberikan pertolongan pada siapapun. Wala anfusahum yansurun, bahkan mereka sendiri tidak bisa menolong diri-diri mereka sendiri. Wa syahid fi kisah Ibrahim alaihissalam. Sebagai bukti adalah pada kisah Ibrahim alaihissalam yang menghancurkan berhala-berhala kecuali kabiruhum hadha. Dihancurkan semuanya oleh Ibrahim. Apakah bisa menolong? Apakah Tuhan yang besar ini, berhala ini, bisa menolong? Tidak bisa. Bahkan diri mereka sendiri gak bisa menolong dirinya. Sampai ketika mereka datang, man fa'ala hadza bi'alihatina, maka dijawab oleh Ibrahim, bal fa'alahu kabiruhum hadza in fasaluhum in kanu yantiqun. Bahkan yang melakukan bisa jadi yang besar ini. Coba tanyakan sama yang besar, kalau dia bisa jawab. Mereka hanya pandang-pandangan sendiri, bingung. Iya ya, mau nanya tidak bisa. Ya ini berhala, tidak bisa menciptakan, bahkan dia sendiri diciptakan. Tidak bisa menolong, bahkan menolong dirinya sendiri juga nggak bisa. Ini babnya, judul babnya adalah ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Ayyushrikuna, pertanyaan itu maknanya adalah apakah kalian menyekutukan Allah dalam ibadah? Artinya apakah kalian beribadah kepada ilah lain yang tidak bisa menciptakan, bahkan diri mereka sendiri diciptakan? Tidak bisa menolong, bahkan diri mereka sendiri enggak bisa dia tolong. Qala al-mufassiruna fi hadhihi al-aya, berkata para ahli tafsir dalam ayat ini, hadza tawbihun wa ta'nifun lil musyrikin. Ini adalah menjelekkan dan membantah orang-orang musyrik. Fi ibadatihim, dalam peribadatan mereka ma'allah, bersama Allah Subhanahu wa taala, ma la yakhluqu syai'an wa huwa makhluq. Yang beribadah bersama peribadatan mereka pada Allah, mereka beribadah pula pada makhluk-makhluk yang tidak bisa menciptakan apapun, bahkan dia sendiri diciptakan. Wal makhluqu la yakunu syarikan lil khaliq, maka tentunya yang diciptakan tidak mungkin bisa menjadi sekutu bagi yang menciptakannya. Yang diciptakan enggak bisa menjadi sekutu bagi yang menciptakannya dalam ibadah. Allati khalaqahum laha, yang menciptakan mereka untuk ibadah itu. Wa bayyana annahum la yastati'una lahum nasra, dan dijelaskan pula bahwa mereka tidak bisa menolong mereka. Yani mereka berhala-berhala ini tidak bisa menolong penyembah-penyembahnya. Mereka di awal, mereka pada yang kedua, berbeda domirnya. Kembalinya berbeda. La yastati'una dengan domir jamak waw berarti mereka. Ini mereka berhala. Tidak bisa lahum aili ubadiha, tidak bisa memberikan pertolongan bagi penyembah-penyembahnya. Wala anfusahum yansurun, bahkan kepada diri mereka sendiri pun tidak bisa menciptakan, tidak bisa menolong. Berarti menafikan kedua-duanya. Kalau ini berhalanya, kemudian di sini ada yang sedang sujud beribadah pada berhala, anggap saja banyak, begitu. Sedang pada sujud semua ke berhala, berhalanya banyak, ada tiga, Lata, Uzza dan Manat, atau empat atau lima. Maka Allah katakan, la yastati'una, berhala-berhala ini la yastati'una lahum nasra, tidak bisa memberikan pertolongan pada penyembah-penyembahnya. Wala anfusahum yansurun, bahkan tidak bisa menolong dirinya sendiri ketika dirusak atau dihancurkan. Maka perhatikan domirnya masing-masing kemana kembalinya. Qala la yastati'una lahum nasran, berhala-berhala itu tidak mampu memberikan kepada penyembah-penyembahnya nasran, pertolongan. Wala anfusahum yansurun, bahkan tidak bisa menolong diri-diri mereka sendiri. Fakaiwa syusyrikuna bihi, maka bagaimana mungkin kalian sekutukan. Man la yastati'u nasra abidihi, berhala-berhala yang tidak mungkin bisa menolong penyembah-penyembahnya. Wala nasra nafsih, bahkan tidak bisa menolong dirinya sendiri. Wahada burhanun zahirun ala batlani ma kanu ya'buduna min dunillah, maka di sini ada bukti yang sangat jelas atas kebatilan apa yang mereka sembah selain Allah. Wahada wasfun awasfu kulli makhlukin, dan ini gambaran setiap makhluk yang digambarkan tadi, bahwa mereka tidak bisa membantu penyembahnya, tidak bisa pula membantu dirinya sendiri. Itu gambaran berhala yang mana? Yang ini? Yang Lata? Yang Uzza? Yang Manat? Atau yang ini? Kuburan-kuburan keramat? Atau yang ini? Pohon beringin? Atau yang ini? Keris? Yang mana? Semuanya. Ini makhluk. Tapi ada satu lagi. Bagaimana kalau manusia? Sama. Dia gak bisa menolong kamu, bahkan tidak bisa menolong dirinya sendiri. Tolong selamatkan aku dari api neraka. Apa bisa dia menyelamatkan diri dari api neraka? Gak bisa. Tolong masukkan aku ke surga. Punya siapa surga? Bukan punya kamu. Aku meminta kepadamu rezeki. Gak bisa. Dia berikan rezeki untuk dirinya sendiri, gak bisa. Fa'anibidina azakumullah. Komat kamit. Jual jimat. Dengan jimat ini kamu akan bisa jadi kaya raya. Dengan jimat ini engkau bisa begini. Saya jual dengan mahar yang murah saja, hanya 1 juta rupiah. Kamu sendiri masih butuh uang 1 juta, artinya itu jimat palsu. Ya kan? Kalau asli, dia gak usah minta-minta jadi kaya raya dirinya. Ternyata yang jual pakaiannya kotor, rambutnya gondrong, enggak disisir, mukanya kotor, enggak pernah mandi. Apakah itu gambaran orang kaya? Tidak. Artinya jimatnya tadi dusta belaka, penipuan-penipuan. Kalau benar-benar bisa menjadikan orang kaya, dia akan kaya sebelum orang lain. Dia miskin, minta 1 juta, minta 100 ribu. Itu berarti fakir. Barakallahu fikum, walhamdulillah. Rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yu'ti man yasha. Memberikan pada siapa yang dikehendaki. Dan menahan dari siapa yang dikehendaki. Kembali kepada kitab. Wa ashraful khalqi. Wahada wasfu kulli makhluk. Gambaran tadi tidak bisa menciptakan. Itu semua makhluk. Termasuk manusia dan jin. Tidak bisa menciptakan. Wahum yukhlaku. Dan mereka sendiri diciptakan. Itu gambaran seluruh makhluk. Hattal malaika. Bahkan malaikat-malaikat sekalipun tidak bisa. Walal anbiya, para nabi juga tidak bisa menciptakan. Dan mereka diciptakan. Wasalihin, orang-orang saleh juga mereka tidak bisa menciptakan. Bahkan mereka sendiri diciptakan. Para habaib. Yang mengaku turunan Ali, turunan Hasan, turunan Husain, yang mengaku turunan Nabi. Apakah bisa menciptakan? Tidak bisa. Bahkan mereka sendiri diciptakan. Wa asyraful khalqi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan semulia-mulia makhluk yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa qad kana yastansir rabbuhu 'alal musyrikin. Wa qad kana yastansiru rabbahu 'alal musyrikin. Nabi sendiri sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, semulia-mulia makhluk, meminta pertolongan kepada Allah, kepada Rabbnya. Beliau berkata, Allahumma anta 'abdi wa nasiri, bika ahulu wa bika asul wa bika uqatil. Ya Allah, Engkau penopangku, Engkau penolongku. Denganmu aku memiliki kekuatan, denganmu aku bisa menang. Wabika uqatil, dan denganmu pula aku bisa memerangi. Artinya memiliki kekuatan. Perhatikan kalimat anta adudi wa nasiri. Engkaulah ya Allah penolongku. Nabi sendiri yang paling mulia, tentunya lebih mulia dari para habaib, lebih mulia dari para alawiyin, lebih mulia dari para wali, lebih mulia dari siapapun di dunia ini. Rasulullah SAW lebih mulia dari semuanya. Tapi toh ketika pertolongan, dia yakin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang bisa menolong hanya Allah. Maka dia berkata, ya Rabbi Allahumma anta adudi wa nasiri. وهذه الآية كقوله تعالى واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. Ayat di atas sama seperti ayat Allah Subhanahu wa taala berikut. واتخذوا من دونه آلهة. Mereka mengambil dari selain Allah tuhan-tuhan lain. Yang لا يخلقون شيئا wahum yukhlaqun, yang tidak menciptakan apapun, bahkan mereka sendiri diciptakan. Wala yamlikuna li anfusihim dharran wala naf'a, yang tidak memiliki untuk diri mereka sendiri manfaat, tidak pula madharat. Wala yamlikuna mautan wala hayatan wala nusyura, yang juga tidak memiliki kematian, kehidupan dan pengumpulan. Artinya tidak bisa memberikan kehidupan, tidak bisa menentukan kematian, dan tidak pula bisa mengumpulkan manusia seperti Allah mengumpulkan mereka di padang mahsyar. Atau kebangkitan, tidak bisa mematikan, tidak bisa menghidupkan, dan tidak bisa membangkitkan. Taib, sama juga dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. Katakan wahai Rasul, bahwa aku tidak memiliki untuk diriku manfaat maupun mudharat. Sudah sering saya sampaikan bahwa tidak memiliki maknanya tidak berkuasa untuk menentukan kebaikan dan keburukan. Sebab khawatir ada yang salah paham, masa Nabi enggak punya kebaikan? Iya ya, Nabi kan punya kebaikan. Iya, gimana itu? Wahabi mengatakan Nabi enggak punya kebaikan. Astagfirullah. Itu kesalahpahaman. Bukan itu maknanya. Ayat ini berbunyi, "Qul wahai Rasul, katakan wahai Nabi, la amliku li nafsi naf'an wala dharra." Aku tidak memiliki untuk diriku manfaat dan madarat, maknanya aku tidak bisa menentukan takdir baik dan buruk atas diriku sendiri, apalagi untuk orang lain. Illa masyaallah, kecuali yang Allah kehendaki. Kalau Allah kehendaki, maka Rasulullah SAW telah memberikan sekian kebaikan-kebaikan, manfaat-manfaat yang sangat banyak biiznillah, dengan izin Allah. Walau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khair wama massani as-su. Kalau saja aku ini tahu yang ghaib, niscaya aku akan perbanyak kebaikan-kebaikan dan enggak akan menyentuh aku kejelekan-kejelekan. Nabi SAW disuruh oleh Allah untuk berkata, "Lau kuntu a'lamul ghaib." Kalau aku tahu yang ghaib. Artinya walaupun beliau Rasul yang paling mulia, sebaik-baik manusia, tetap tidak tahu yang ghaib. Yang mengetahui yang ghaib hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi saja tidak mengetahui yang ghaib, apalagi yang bukan Nabi. Wali sehebat apapun wali tersebut, turunan siapapun, habaib, alawi dan sebagainya, tidak mungkin bisa mengetahui yang ghaib. Yang tahu yang ghaib hanya Allah Subhanahu wa taala, alimul ghaib. Alimul ghaib fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Dialah Allah yang alimul ghaib. Tidak ada yang selain Allah yang alimul ghaib. Dan Allah tidak menunjukkan hal-hal yang ghaibnya tersebut pada siapapun, kecuali pada beberapa nabi yang Allah ridhai. Allah beritahu beberapa hal ghaib. Kalau sudah diberitahu oleh Allah, maka Nabi tahu. Kalau kita sudah diberitahu oleh Nabi, maka kita tahu. Contohnya, nanti di akhir zaman akan muncul Dajjal. Itu kan ghaib. Kok kita tahu? Dari Nabi SAW. Nabinya dari Allah SWT. Nanti di akhir zaman akan turun Isa ibni Maryam. Nanti akan terjadi begini, akan terjadi begitu. Itulah yang diberitakan oleh Allah kepada Nabinya. Dan Nabi beritakannya kepada kita sehingga kita tahu. Selebihnya siapa yang alimul ghaib? Hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah perintahkan Nabinya. Qul. La amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma syaa Allah. Wa ini 'athaf 'ala ma qabla. Ay wa qul aidan law kuntu 'alamul ghaib lastakthartu minal khair. Dan ucapkan pula, kalau saja aku tahu yang ghaib, aku akan lebih banyak beramal kebaikan dan niscaya aku tidak akan disentuh kejelekan. Kenyataannya Rasulullah SAW pernah disentuh musibah-musibah. Pernah terlempar batu di pipinya dalam perang. Sampai lempengan-lempengan. Baju besinya masuk ke pipinya dan mematahkan giginya. Bukan ompong ya, tapi patah. Apa istilahnya? Kalau ini gigi, pecah segini, itu namanya patah giginya. Jadi bukan min aslihi. Kalau tahu yang ghaib, wama masaniya su. Kalau aku tahu yang ghaib, aku enggak akan terkena kejelekan. Bentar lagi akan ada batu ke sini, menghindar. Ah. Iya kan? Kalau tahu yang ghaib, aman. Gak akan mungkin terkena batu sampai lempengan besinya masuk ke pipinya berdarah sallallahu alaihi wasallam. Baik. In ana illa nadhirun wa basyirun liqaumin yu'minun. Aku tidak lain kecuali pemberi peringatan dan pemberi kabar gembira bagi orang yang mau beriman. Juga ucapan Allah Subhanahu wa taala, qul inni la amliku lakum darran wa la rasyada. Katakan wahai Rasul, inni la amliku lakum darran wa la rasyada. Sesungguhnya aku tidak memiliki untuk kalian madarat maupun rasyada, kelurusan atau hidayah. Aku enggak memiliki untuk kalian manfaat dan madarat. Qul inni lan yujirani minallahi ahadun wa lan ajida min dunihi multahada. Katakan, sesungguhnya aku enggak akan bisa melindungi diriku sendiriku dari Allah. Enggak mungkin aku bisa melindungi diriku sendiri dari Allah, dan tidak ada seorang pun yang bisa. Walan ajida min dunihi multahada, dan aku tidak akan bisa mendapat selain Allah tempat berlindung, tempat bergantung. Illa balagham minallahi wa risalatih, kecuali balagham minallah, hanya penyampaian dari Allah dan risalahnya, hanya itu. Artinya barakallahu fikum, Nabi tidak bisa menentukan takdir baik, takdir buruk, dan Nabi tidak bisa menentukan takdir hidayah atau tidak mendapatkan hidayah pada siapapun, bahkan pada paman yang paling dicintainya. Nabi ingin pamannya Abu Talib masuk Islam, tetapi Allah yang menakdirkan tidak masuk Islam. Maka Allah katakan pada nabinya, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau tidak bisa memberikan hidayah pada orang yang kau cintai, tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Fakafa bihadil ayati burhanan ala butlani da'wati ghairillah. Maka cukuplah dengan ayat-ayat ini sebagai burhan, sebagai bukti-bukti atas batilnya berdoa pada selain Allah. Jelas batil, batil, batil. Kainan man kan, kepada siapapun berdoanya selain Allah, kainan man kan, siapapun itu, benda apapun itu, tidak akan bisa memberikan dan mengabulkan doa, karena bukan mereka yang memiliki, Allah yang memiliki. Maka ayat-ayat tadi sebagai bukti atas batilnya orang yang berdoa kepada selain Allah, yang meminta kepada selain Allah, yang menyembah pada selain Allah. Kainan man kan, kainan mankan itu menunjukkan apapun, benda, pohon, keris, kuburan, atau orang soleh, atau bahkan Nabi sekalipun. Kalau Nabi saja disuruh oleh Allah untuk berkata, saya tidak bisa menentukan takdir, apalagi selain Nabi. Yang di bawahnya aula, yang di bawahnya lebih-lebih lagi, tidak akan mampu menentukan takdir apapun, takdir baik maupun takdir buruk. Alhamdulillah, sangat jelas. Fa in kana nabiyan aw saliha. Apakah dia seorang nabi ataupun orang saleh? Faqad syarrafahu Allah taala bi ikhlasil ibadati lahu. Maka Allah Subhanahu wa taala telah memuliakannya dengan kemurnian ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ridha kepada Allah sebagai Rabban wa Ma'buda. Nabi tersebut telah dimuliakan dengan keridhaannya kepada Allah sebagai Rabbnya, sebagai sesembahannya. Fa kaifa yajuzu an yaj'ala al-'abid ma'budan ma'a tawjihil khitab ilayhi. Maka bagaimana mungkin dibolehkan untuk menjadikan yang menyembah menjadi yang disembah? Bagaimana mungkin menjadikan yang beribadah dijadikan sebagai ma'bud yang diibadahi, padahal sudah diarahkan pembicaraannya kepada beliau sendiri secara langsung. Ini arah pembicaraannya kepada Nabi secara langsung. Bin nahi, dengan larangan. Qul inni la amliku lakum darran wala rasyada. Katakan wahai Rasul, aku tidak memiliki ketentuan untuk memberikan petunjuk atau memberikan kesesatan. Kama qala ta'ala, dan juga Allah memerintahkan nabinya secara langsung untuk jangan berbuat syirik. Wala taj'u ma'allahi ilahan akhar, la ilaha illa huwa kullu syai'in halik illa wajhuh lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Kata Allah, wala taj'u ma'allahi ilahan akhar, dalam surat Al-Qasas ayat 88. Jangan kalian menyeru, jangan kalian berdoa bersama Allah kepada Tuhan yang lain. Tiada ilah, tiada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Dia sendiri. Kullu syai'in halik, semuanya akan binasa kecuali wajahnya. Lahul hukmu wa ilaihi turja'un, baginya lah hukum ini dan kepadanya lah akan dikembalikan seluruh manusia. Atau dalam surat Yusuf, inil hukmu illa lillah, tidaklah hukum kecuali milik Allah. Amara an la ta'budu illa iyyah, Dia memerintahkan agar kalian jangan beribadah kecuali kepadanya. Ini yang diajak bicara siapa? Nabi secara langsung. Ayat ini turun langsung kepada Nabi alaihi salatu wassalam, yang artinya yang diajak bicara khitabnya adalah Rasulullah SAW, atau mukhatabnya adalah Rasulullah SAW. Kalau dikatakan jangan engkau berbuat syirik, engkau itu Nabi yang dimaksud. Wahai Nabi, jangan engkau berbuat syirik, jangan engkau menyeru pada selain Allah, jangan engkau, berarti Rasulullah SAW tidak beribadah kecuali kepada Allah. Mengapa tiba-tiba engkau balik wahai musyrikin, Rasul yang disembah? Wahai Rasulullah, tolong aku, aghithni, aghithni. Ya Rasulullah, antas samad, antal mu'tamad. Ya Rasulullah, engkau lah tempat bergantung, engkau lah tempat berlindung. Khud biyadi, gapailah tanganku. Wa illa ya zallatal qadami, kalau engkau tidak menolong aku, maka niscaya celakalah aku. Dan seterusnya, dan seterusnya. Mengapa meratapnya kepada Nabi, berdoanya kepada Nabi? Nabi sendiri tidak boleh beribadah, enggak boleh berdoa kecuali kepada Allah, yaitu ayat ini. Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Atau ayat yang kedua, inil hukmu illa lillah, amara an la ta'budu illa iyyah. Memerintahkan agar kalian jangan beribadah kecuali kepada Allah. Faqad amara ibadahu min al-anbiya'i was-salihin wa ghairihim bi ikhlasil ibadati lahu wahdahu. Di sini Allah memerintahkan hamba-hambanya dari kalangan para nabi, dari kalangan para rasul, dari kalangan orang-orang saleh dan selain mereka, semua manusia, agar hendaklah mereka beribadah dan memurnikan ibadah, mengkhususkan ibadah hanya untuk Allah sendirinya. Wa nahahum an ya'budu ma'ahu ghairah, dan melarang mereka untuk beribadah bersama Allah dengan Tuhan lainnya. Tidak boleh menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa hadha huwa dinuhu alladhi ba'atha bihi rusulah, dan itulah agama yang Rasulullah membawanya dan para rasul-rasulnya membawanya, yaitu agama tauhid. Wa anzala bihi kutubahu, dengan akidah inilah Allah turunkan kitab-kitabnya. Anzala bihi kutubahu, ay anzala bihadha tauhid kutubahu, Allah turunkan kitab-kitabnya juga dengan membawa tauhid. Apa buktinya? Buktinya ketika jin-jin mendengarkan Al-Quran, apa kesimpulannya? Ketika jin-jin mendengarkan Al-Quran dibacakan, apa kesimpulannya? Kesimpulannya tauhid. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan 'ajaba. Katakan, diwahyukan kepadaku bahwa jin-jin itu mendengarkan Al-Quran, maka mereka berkata, Inna sami'na Qur'anan ajaba. Kami mendengarkan Qur'an yang menakjubkan. Yahdi ila rusydi, yang mengajak kepada kelurusan. Walan nusyrika bi rabbina ahada, dan kami tidak akan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kesimpulan jin-jin tadi adalah tauhid. Setelah kami mendengarkan Quran yang ajaib, maka kami pun gak akan beribadah kepada selain Allah, kepada siapapun. Amanna bihi walan nusyrika bi rabbina ahada. Kita ulangi ayatnya. Inna sami'na Qur'anan ajaba. Yahdi ila rusydi fa amanna bihi walan nusyrika bi rabbina ahada. Aku mendengarkan Quran yang ajaib yang mengajak kepada jalan yang lurus, dan kami pun beriman, dan kami enggak akan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Lihat, langsung paham. Sekali mendengar, jin-jin tadi paham bahwa Quran ini berisi tauhid. Aneh orang yang membaca Quran bolak-balik dari belakang sampai habis, dari habis belakang mundur belakang terus, tetapi masih berbuat syirik. Itu namanya aneh. Hanya membaca tetapi tidak mempelajari, atau mempelajari tapi tidak mengamalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Allah telah ridha Islam ini sebagai agama kita. Wahual Islam. Di mana? Dalam ayat 6. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Dan aku ridha Islam sebagai agama. Kalimat waradiyahu li'ibadi, dan Allah ridha dengan agama tauhid ini untuk hamba-hambanya. Wahual Islam. Wa ma'na al-islam huwa al-istislam. Makna Islam itu adalah al-istislam. Apa al-istislam? Menyerah, tunduk hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Tauhid. Kama rawal Bukhari an Abi Hurairah, sebagaimana diriwayatkan dan dikeluarkan dalam kitab sahih dari oleh Bukhari rahimahullah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, pertanyaan Jibril alaihi salam. Qala ya Rasulullah, mal Islam? Ya Rasulullah, apa itu Islam? Dijawab, al-Islamu an ta'budallah wa la tusyriku bihi syai'a. Islam adalah engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa tuqimus salat, dan menegakkan salat. Wa tu'tiyaz zakah, dan mengeluarkan zakat al-mafrudah yang diwajibkan. Wa tasumu Ramadan, dan berpuasa Ramadan. Perintah salat, zakat dan puasa itu rinciannya. Globalnya satu, an ta'budallah wa la tusyriku bihi syai'a. Apa itu Islam? Islam adalah beribadah kepada Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Berarti Islam itu tauhid, tauhid itu Islam. Baik. Adapun salat itu bentuk ibadahnya. Puasa bentuk ibadahnya. Zakat bentuk ibadahnya. Tapi ibadahnya hanya kepada Allah dan tidak boleh kepada yang lain. Itu inti agama. Qala al-musannif rahimahullah. Ini sudah dalil berikutnya. Kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang bi'idznillah ta'ala. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashab wa sallama tasliman kathira. Bolehkah ketika adzan masih berlangsung kita sholat? Sesungguhnya ketika adzan dikumandangkan, waktu sudah masuk, sholat sudah sah insyaAllah. Tetapi mengapa engkau tidak menjawab adzan dulu? Setelah menjawab adzan baru sholat. Apakah hukum jenazah seorang wanita yang belum balik ketika dimakamkan wajahnya boleh terlihatkan? Balik ataupun belum balik, laki-laki maupun perempuan, enggak ada sunahnya wajahnya harus dibuka. Barakallahu fikum. Setahu saya demikian, tidak perlu untuk membuka wajahnya, wajahnya harus nempel ke tanah. Wallahu taala alam. Jangan-jangan karena khurafat. Tahu khurafatnya? Kisah rakyat. Tengah malam ada kuntilanak pakai pocongan mengatakan culi, culi, culi. Apa tahu culi? Uculi. Lepaskan talinya, ternyata kena ikatnya belum dilepas. Hati-hati, kalau jenazah ikatnya belum lepas nanti jadi gentayangan minta dilepas. Tolong lepas tali saya. Itu khurafat, barakallahu fikum. Afan Ustaz, apa tanggapan kita terhadap orang yang mengatakan salafi wahabi tukang tahdir? Tahdir itu, barakallahu fikum, sepertinya sudah fitrah manusia seluruhnya. Kalau seorang berkata pada orangnya, wahai anakku jangan main di jalan, itu tahdir. Kamu jangan main sama anak-anak nakal, itu tahdir. Kira-kira ada enggak manusia tanpa tahdir? Tidak ada. Mengapa? Selalu fitrah manusia itu mengarahkan pada apa yang dia mau dan memperingatkan dari apa yang dia tidak suka. Saya katakan itu secara umum, tetapi kalau muslim pasti akan mengarahkan teman-temannya, saudara-saudaranya, anak-anaknya kepada yang baik dan memperingatkan dari yang berbahaya. Jangan, itu jelek. Itu tahdir. Adakah manusia tanpa tahdir? Bahkan orang jahatnya, penjahatnya punya tahdir. Hati-hati, ada polisi. Jangan dekat-dekat, itu intel itu. Iya kan? Khawarijnya juga punya tahdir. Hati-hati, itu Wahabi, itu Salafi, antek-anteknya Yahudi. Itu tahdir juga. Tapi saya tanya sekarang, apakah ada aliran yang tidak punya tahdir? Tidak ada. Cuma kita pertanyakan pada mereka, tahdir kalian pada siapa? Kalau kalian mentahdir dari orang-orang yang jelek, yang menyimpang sesat, itu bagus. Kalau tahdir kalian pada ahli sunnah, dijuluki salafi wahabi, dijuluki antek-antek Yahudi, itu tahdir yang jelek. Karena memperingatkan orang dari ahli sunnah. Barakallahu fikum. Sehingga itu syubhat yang mereka ucapkan. Padahal kalau mereka tidak buta, mereka akan lihat diri mereka juga punya tahdir. Kalau mereka tidak tuli, niscaya dia akan tahu bahwa dirinya dan teman-temannya juga mentahdir. Dia pasti dengar. Kalau saja dia tidak buta, matanya akan melihat bahwa kelompoknya juga mentahdir dari ahli sunnah. Hati-hati, itu salafi, keras, wahabi, itu tahdir juga. Kalau mereka tidak buta, tidak tuli, mereka betul-betul melihat dengan jelas, maka semua aliran akan mengajak kepada yang baik dan memperingatkan dari yang jelek. Akan mengajak untuk berkawan dengan orang-orang yang saleh dan pasti akan memperingatkan dari bahaya orang-orang yang jelek. Itu otomatis. Dan di dalam Islam, walhamdulillah, sudah diajarkan hal tersebut. Yauma ya'dhu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'anil dhikri ba'da idh ja'ani wa kana ash-shaytan lil insani khadula. Paham maknanya kan? Yauma ya'dhu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqul, di hari ketika seorang menggigit jarinya sendiri karena penyesalan yang sangat, yaumul qiyamah, di dalam neraka menyesali. Apa penyesalannya? Ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila, duhai kiranya aku mengikuti jalan rasul. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila, duhai kiranya aku dulu tidak mengambil si fulan sebagai temanku. Apa maknanya? Maknanya orang tadi terjerumus dalam neraka gara-gara temannya. Ya laitani lam attakhid fulanan khalila. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Duhai kiranya aku dulu tidak mengambil si fulan sebagai temanku. Maka syar'i sangat disyariatkan untuk memilih teman yang baik dan menjauhi teman yang jelek. Cari teman yang saleh, mukmin, taqi, ahlus sunnah, pengikut salaf. Dan hati-hati, jauhi mereka-mereka yang sesat, menyimpang dari sunnah, menyimpang dari agama. Barakallahu fiikum. Itu sudah jelas karena ayatnya sangat jelas. Salah memilih teman ternyata penyebab masuk neraka. Ditambah lagi dengan ucapan Rasulullah sallam, al-mar'u ala dini khalilih, seseorang itu akan mengikuti agama teman dekatnya. Kalau teman dekatnya menyimpang, dia akan ikut menyimpang. Kalau teman dekatnya mumayyi', lembek dalam manhaj, bergaul sana sini seenaknya, akan ketularan. Bergaul dengan Syiah, bergaul dengan Mu'tazilah, bergaul dengan ahli bid'ah, bergaul dengan Khawarij, bergaul dengan semua jenis manusia, bahaya. Dan kalau kamu ikut dengan orang ini, mumayyi' tadi, kamu akan terbawa. Sehingga jangan sok suci. Engkau mengatakan Salafi Wahabi itu ahli tahdir. Kalian juga punya tahdir. Mana buktinya? Kalian memperingatkan orang dari bahaya Salafi Wahabi, kan? Itu tahdir juga. Sehingga semua, masing-masing manusia secara fitrah akan mengajak untuk bergaul dengan orang-orang yang sejenisnya dan akan memperingatkan dari orang-orang yang akan menentangnya, yang akan menyimpangkannya. Itu otomatis. Barakallahu fiikum. Sehingga jangan bergeming. Kita sudah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk mencari teman yang baik dan menjauhi teman yang jelek. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.